kenikmatan yang telah kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalammu. Berikanlah hatimu di dalamku agar hidupku hanya untuk memuliakan. Kemurahan Tuhan menceritakan.